Mexico dasar. Kalau memang ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Hari menari, ikuti irama. Kita berpindah, berjoget bersama. Hilangkan semua duka lara. Tuhan merasa kecewa. Dan lagu baru diciptakan. Diciptakan hanya satu malam. Karena pencintanya orang pada. Lagu ini judulnya Goyang Nasib Pada. Goyang nasib pada, goyang nasib pada. Pilih mama.